anak urang si Kubang Putih mambau cere jopitan dari dangau pai ka sawah dena di sawah urang sedang manyi bakato ikan di dalam air kok dape umpan nan sasuai carai jolunau indak ba'ah lemah biar baranang di minyak angin. Anak urang si Kubang Putih mambau cerek jopita lai dari dangau pai ka sawah di sawah urang sadang manyike bakato